تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Buku ini termasuk penting untuk kita semua, pembelajaran di dalam fikih, adab, dan etika seputar puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena seorang muslim dan muslimah itu dia harusnya pandai di dalam berbekal. Sebelum masuk Ramadan, dia telah melingkup, telah mempelajari, atau kalau sebelumnya dia pernah mempelajari, dia ulang kembali, dia segarkan kembali pembahasan-pembahasan tentang fikih yang diperlukan di bulan Ramadan. Dan tentunya banyak fikih yang diperlukan di bulan Ramadan. Namun buku ini insyaallah ta'ala itu menjelaskan banyak hal darinya. Apalagi di dalam buku ini dimuat tentang athar dari warisan-warisan para as-salaf seputar ilmu dan amalan terkait dengan Ramadan, supaya kita tahu orang-orang terdahulu itu bagaimana mereka menunaikan puasa, bagaimana mereka menjalani bulan Ramadan, bagaimana mereka melakukan sholat malam dan sebagainya, dari pembahasan-pembahasan yang akan kita jumpai di dalam buku ini insyaallah ta'ala. Iya, di tahun ini kita akan mengkaji buku Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi. Tentunya sebelumnya kita banyak pembahasan ya, mungkin dari Kutubus Sita kebanyakannya sudah kita kaji seputar puasa di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan di Sunan. Dan buku ini termasuk istimewa karena penulisnya rahimahullah masa hidupnya itu sama dengan masa hidup Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Karena itu guru-gurunya banyak bersyarikat pada guru-guru Imam Al-Bukhari. Iya. Dan sanad-sanad riwayatnya juga enak membacanya. Sanad-sanadnya kebanyakannya bersih dan mudah bagi seorang penuntut ilmu ya, karena penuntut ilmu itu ketika membaca sanad-sanad riwayat itu paling enaknya kalau dia baca sanad riwayatnya Al-Bukhari, Muslim, itu bersih dari riwayat-riwayat. Ada buku-buku yang semisal dengannya yang bagus di sanad-sanadnya selain daripada Sunanul Arba'ah, walaupun di Sunanul Arba'ah itu tidak semuanya sanad bagus ya, tapi buku ini termasuk hal yang luar biasa sebenarnya, sama dengan kitab Al-Muntaqa karya Ibnul Jarud. Itu kitab terkait dengan fikih juga, dengan bab-bab hadis. Sanad-sanad riwayatnya bagus sekali. Iya. Dan ini menyebabkan kita mengkaji buku ini